الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال رحمه الله تعالى الشرح القرآن حروف والكلمات. Al-Quran itu terdiri dari huruf dan kalimat. Qala al-Quranu hurufun wa kalimatun wa qad dhakara al-muallif rahimahullahu ta'ala lidhalika adillatan thamaniyah. Al-Quran itu terdiri dari huruf dan kalimat. Maksudnya Al-Quran yang kita baca itu adalah huruf dan kalimat. Yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala tentang hal ini beberapa, 8 dalil. Annal kufar, yang pertama, annal kufar qalu innahu syi'run. Syi'run atau syi'run. Bahwa Al-Quran itu menurut mereka adalah syair. Puisi, prosa. Wala yumkin an yusafa bidzalika illa ma huwa hurufun wa kalimat. Nah. Nah, ini maksud nanti seperti disebutkan oleh beliau di bawah, wa minal ma'lum anna ma'ana hadza an-nazm li'anna syi'ra kalamun mauzun. Susunannya ini, aturan-aturannya. Fala yusamma bihi ma'nan wa ma wala ma laysa bikalam. Ini syair itu kalimat kata-kata yang punya timbangan, itu maksud beliau. Kata-kata yang punya timbangan, kalimat-kalimat mempunyai irama. Fala yusamma bihi makna. Tidak bisa dinamakan syair sesuatu yang namanya makna yang enggak bisa didengar, yang enggak bisa diketahui, tersimpan dalam hati orang misalnya. Wala ma laysa bikalam. Juga tidak bisa dikatakan syair sesuatu yang bukan kalam. Apa misalnya ngigau atau sekedar bunyi. Nah, jadi harus kalam. Nah, baru bisa dikatakan syair. Nah, dan itu punya mengandung irama. Ada qawafi, ada arutnya, ada syajaknya. Fasammahu Allah tabaraka wa ta'ala dzikran wa qur'anan mubinan. Nah, Allah namakan kalamnya ini zikran wa qur'anan mubina. In huwa illa zikrun wa qur'anan mubin. Nah, sementara mereka orang-orang kafir mengatakan ini adalah syair. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Baik. Qala, yang kedua, annallaha tahaddal mukadzibina bihi. Allah menantang orang-orang yang mengingkarinya, mendustakannya. Mendustakan Al-Qur'an, yang menolak Al-Qur'an. An ya'tu bimitslihi. Untuk mendatangkan yang semisal Qur'an, yang serupa dengan Al-Qur'an. Walau lam yakun hurufan wa kalimatin lakana tahaddi ghairu maqbul. Kalau Al-Qur'an itu bukan huruf, bukan kalimat, untuk apa? Enggak ada tantangannya, enggak diterima tantangan. Artinya kalau misalnya itu masih di dalam hati seseorang, misalnya kata-kata, kalimat, bukan Al-Qur'an ya. Kalau kalimat itu misalnya masih tersimpan di hati orang, orang kan enggak tahu apa yang tersimpan di hati dia. Nah, gimana kalau kalam misalnya dikatakan Al-Qur'an ini adalah apa namanya? Maknan qa'imun binafsihi ta'ala. Makna sesuatu, makna itu artinya kata sesuatu yang abstrak. Yang abstrak itu yang tidak terlihat dan tidak tertangkap oleh indera. Itu namanya abstrak. Nah, di dalam apa ini diistilahkan apa? Makna. Sesuatu yang enggak tertangkap oleh indera. Nah, gimana kita tahu? Nah, apalagi fi dzatillah. Fi nafsihi subhanahu wa ta'ala, dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu maka tantangan ini tidak bisa diterima. Idza yumkin at-tahaddi illa bi syai'in ma'lum yudra ma huwa. Yudra ma huwa. Dan tidak, karena tidak mungkin untuk jadi tantangan kecuali dengan sesuatu yang maklum, yang sudah diketahui, yudra mahuwa, difahami apa maksudnya. Nah, ini bisa ditantang. Orang buat syair, orang misalnya penyair, dia diam aja. Coba kamu tantang, kamu buat apa yang dia yang ada di dalam hatinya. Dia enggak tahu. Nah, misalnya berhadapan-hadapan nih, misalnya kalau di zaman dahulu misalnya di apa? Penyair angkatan 45 pujangga baru dengan pujangga lama, angkatan 45 dengan angkatan sebelumnya. Ya, Khairul Anwar dengan Sultan Syahrir, apa? Sultan Ali Syahbana, Sultan Takdir Ali Syahbana. Diam-diaman. Nah, saya sudah buat syair. Dalam hati tadi, gimana mau menilai? Nah, coba kamu buat yang serupa dengan itu. Ya nggak tahu. Ini di kalangan makhluk saja seperti itu, yang masih bisa berhadapan. Nah, bagaimana dengan zat yang maha sempurna yang kita tidak tahu? Ta'lamu ma fi nafsi, wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada diriku ya Allah, dengan aku tidak tahu apa yang ada dalam pada dirimu. Itu kata Nabi. Firman Allah tentang ucapan Nabi, Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang ketiga, ini sisi logika yang sederhana yang dianukan bantahan untuk orang yang mengingkari Al-Quran itu kalamullah yang itu terdiri dari huruf dan saut. Nah, yang ketiga, annallaha akhbara bi annal Quran yutla alaihim. Allah terangkan bahwa Al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'ana bi qur'anin ghaira hadhi ghaira hadza aw baddilhu wa la yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat. Nah, ini dasar pemikiran sederhana bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah hurufu wa kalimatuh. Nah, itu dari sisi itu. Jadi kalau dalil disebutkan lagi dalam dalil-dalil lain, itu dalam kitabnya Al-Imam As-Sajzi, Arad alaman angkara saut wal huruf. Baik, qala ar-rabi' yang keempat, annallaha akhbara bi annahu mahfudun fi suduri ahli al-ilmi wa maktubun fil lawhil mahfud. Allah terangkan bahwa Al-Quran itu dihafal, terjaga di dada-dada orang yang diberi ilmu oleh Allah. Wa maktubun fil lauh mahfud, tertulis di lauh mahfud yang terjaga di sisi Allah. Sebagaimana dalam ayat bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma hifdzan wa fahman. Hifdzan, terhafal, dijaga di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang istimewa, ahlullah wa khassatuhu. Mereka hafal wa fahman. Ini bisa maknanya itu ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Mereka menghafalnya, ayat-ayat yang jelas yang ada di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu, terhafalkan oleh mereka. Mereka menangkap makna-maknanya. Mukjizat. Ya. 6666 ayat itu terhafalkan oleh mereka. Dan mereka pun memahami maknanya. Baik. Kemudian yang berikutnya, innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Nah, ini Al-Quran yang mulia ini itu adalah ada di dalam kitab yang tersimpan dan terjaga, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, orang-orang ini, para malaikat bisa, ya, ada lagi mengatakan orang-orang yang suci. Orang selalu bersuci, mutahhirin, berwudu, makanya disunnahkan, dianjurkan untuk berwudu setiap kali mau menyentuh Al-Quran. Qala wala yuhfad wala yuktab illa ma huwa hurufun wa kalimat. Nah, kitab itu artinya kan kitab fi'al bimakna maf'ul. Kitab fi itu dari wazan fi'al bimakna maf'ul. Kitab jadi berarti bimakna maktub. Baik, qala yang kelima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu ashru hasanatin wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bi kulli harfin hasanah. Siapa yang membaca Al-Qur'an fa'arabahu, tepat bacaan itu tepat ya, dari sisi i'rabnya benar. Enggak disukunkan semua, tidak difathah semua, sesuai dengan kaidah nahwiyah ya. Mubtada khabarnya, mansubnya, majzumnya, mudhaf mudhaf ilaih. Falahu bi kulli harfin minhu ashru hasanat, dia dapatkan dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau dia membacanya dan lahan keliru, maka dia dalam dari setiap hurufnya dapatkan satu kebaikan. Hadisnya lemah, disahihkan oleh beliau penulis, tapi tidak mengazukannya, tidak menisbahkannya kemana-mana. Dan kata beliau, aku pun tidak mendapatkan siapa yang mengeluarkan hadis ini. Nah, yang jelas hadis ini tidak sahih. Ada hadis yang lebih sahih, ya, keistimewaan membaca Al-Quran, apalagi, ya, dawam. Selalu melihat mushaf. Kalau setoran ya jangan melihat mushaf, kalau setoran hafalan. Nah, tapi kalau dia membaca, mengulang, murajaah atau yakni apa namanya wirid, ya ada wiridnya. Nah, paling tidak sepekan sekali, 6 hari sekali, 5 juz 1 hari, itu membantu untuk menguatkan hafalannya. Ya, nah itu. Utamaan itu baca itu. Baik, satu huruf dia baca, dia dapatkan 10 kebaikan. Nah, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, baru tiga potongan ini huruf muqatta'ah seperti ini sudah dapat 30 kebaikan. Nah. Qala yang keenam. Qala Abu Bakar wa Umar i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdhi ba'di hurufihi. Kata Abu Bakar dan Umar, mengi'rab Al-Qur'an, membacanya benar dalam artian ya enggak salah, enggak lahan, enggak mansub dibaca majrur ya. Ahabbu ilaina min hifdhi ba'di hurufihi, lebih kami sukai daripada menghafal sebahagian hurufnya. Khilaf para ulama tentang makna huruful Al-Qur'an itu sampai 40 pendapat. Ada mengatakan itu lughahnya ya lughatul fusha dari Al-Qur'an ini, ada yang mengatakan maksudnya adalah halal haramnya, atau nanti ini masalah-masalah yang lainnya ya. Khilaf ya. Ada yang mengatakan juga sisi cara membaca wallahu a'lam. Nah, laku lihal itu sampai 40 pendapat tentang masalah huruf ini. Qala yang ketujuh. Qala Ali radhiyallahu anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullihi. Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an itu berarti kufur kepada semuanya. Ah, ini juga kembali ke tadi. Apakah ini maksud dengan satu huruf itu satu huruf yang ada di dalam Al-Qur'an ketika dia baca qaf? Enggak percaya dengan ini, qaf ini adalah kalamullah. Nah, kalau yang dimaksud seperti itu jelas kafir, dia keluar dari Islam. Nah, dari dalam surat qaf itu disebutkan dalam pertama qaf wal Qur'anil Majid. Nah, ini bukan Al-Qur'an, bukan kalamullah. Nah, tapi ingat, mungkin pernah kita sampaikan di sini. Tantangan seorang badu kepada seorang imam, Ketika dia membaca wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalan minallah wallahu, apa dibaca si imam? Wallahu ghafurur rahim. Dibantah sama, itu bukan kalamullah. Ribut. Itu bukan kalamullah. Kalamullah ini imam loh ini. Nah, hafalannya udah kuat. Keliru baca. Ya, namanya manusia. Rasulullah juga kadang nanya, mana Ubay? Kenapa enggak diingatkan? Ya. Baik. Sampai akhirnya buka lagi mushaf, ternyata memang imamnya keliru. Ya. Setelah dia baca lagi, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Hadza kalamullah. Ini kal baru kalamullah. Ta'lilnya apa? Kalau dia mau pengampun lagi imamnya, enggak akan dipotong tangannya. Ya. Tapi Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, pencuri potong tangannya. Itu hikmah. Itu Maha Bijaksananya Allah, Maha Adil. Maha adilnya Allah, pencuri potong tangannya, itu keadilan yang paling adil. Ya. Nah, dengan nisab paling adil. Nah. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang sesat ya, menganggap mana hikmahnya, adilnya hukum Islam ini. Ya. Nah, punya ulama punya sendiri punya jawabannya. Yang kedelapan, ijma'ul muslimin kamana qalahul muallif. Ijma' kaum muslimin sebagaimana dinukil oleh muallif, ada anna man jahada minhu suratan au ayatan au kalimatan au harfan muttafaqan alaihi fahuwa kafir. Siapa yang menentang sebagian dari Al-Qur'an, baik satu surat ataupun satu ayat atau satu kalimat atau huruf yang disepakati, maka dia kafir. Nah, ya, jelas ya. Nah, wa adadu suwaril Quran 14 wa mi'ah, 114 surat. Minha 29 iftatahat bil hurufil muqatta'ah, 29 yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang putus-putus. Tapi enggak putus-putus, disambung bacanya. Yasin, kaf, ha, ya, ain. Artinya maksudnya disambung, buat penulisan bukan bacaan. Kalau disambung, kalau misalnya di enggak dibaca persatu per satu persatu. Baik, sekarang awsaful Qur'an, sifat-sifat Al-Qur'an. Wasafallahu Al-Qur'an Al-Karim bi'awsafin azimatin kathiratin tadullu ala azamatiha wa kamalihi. Allah mensifatkan Al-Qur'an ini dengan sifat yang agung dan sangat banyak. Diberi nama juga dengan nama-nama yang banyak. Beberapa nama Al-Quran, Al-Quran, Al-Furqan, ya, Nurun Mubin, Ar-Ruh, Ruhun min Amrina, kata Allah. Yang menunjukkan keutamaan, keutamaan Al-Quran ini. Zakar al-mu'alif minha ma'ayali, disebutkan oleh penulis diantaranya berikut ini. Yang pertama, annahu kitabullahil mubin ay al-mufsih amma tadammanahu min ahkamin wa akhbar. Bahwa Al-Quran adalah kitabullah yang menerangkan, ay al-mufsih amma tadammanahu, yang memperjelas apa yang terkandung di dalamnya, min ahkamin wa akhbar, hukum dan berita. Bahkan yang paling sempurna, yang paling sempurnanya. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla, telah sempurna kalam Rabbmu dalam hal shidqan, kejujuran, paling sempurna. Adlan, sempurna dalam hal kejujuran. sempurna dalam hal keadilan, sidqan dalam hal kejujuran berita-beritanya, adlan dalam hal hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya pasti paling adil, paling bijaksana, paling manusiawi. Kalau mengerti hakikat manusia, tapi cuma mereka kebanyakan nggak tahu manusia itu apa. Apalagi orang-orang Yahud selalu ingin berusaha untuk betul-betul mewujudkan keyakinan mereka bahwa selain Yahudi binatang. Yang ikut sama mereka itu kambing yang siap disembelih. Ini mereka. Jadi dijauhkan manusia itu, terutama kaum muslimin, untuk menyadari hakikat martabat mereka sebagai manusia yang mulia, biar sama seperti mereka, jadi orang-orang yang terlaknat. Qala rahimahullah, innahu habdullahil matin ay al ahdul qawi alladhi ja'alahu Allahu sababan lil wusuli ilaihi wal fawzu bi karamatihi. Allah jadikan Al-Qur'an ini habdullahil matin, tali yang sangat kokoh. Ay al ahdul qawi, perjanjian yang sangat kuat. Alladhi ja'alahu Allahu sababan lil wusuli ilaihi wal fawzu bi karamatihi, yang Allah jadikan sebab, jalan, tangga untuk sampai kepada Allah dan beruntung mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya. Dan itu juga menjadi tantangan. Kalau mengaku cinta kepada Allah, buktikanlah dengan seberapa dia membaca Al-Qur'an. Bukan sekadar membaca Al-Quran. Baca dengan tadabur, baca dengan tenang. Perhatikan maknanya, artinya. Di mana antara dua keadaan kita itu dua ininya. La yujalisu ahadun Al-Qur'ana thumma qama ilaihi illa fa qama ilaihi illa bi ziyadatin wa qusran. Atau qama anhu bi ziyadatin wa nuqsan. Tidak ada orang yang bermujalasah dengan Al-Quran lalu bangkit meninggalkan Al-Quran, berhenti selesai baca Al-Quran, melainkan dia bangkit dengan biziyadah au nuqsan, dapat tambahan ilmu, iman, atau berkurang imannya. Nggak main-main Al-Quran itu. Bukan perkara yang remeh. Inna sanuqi 'alaika qawlan tsaqila. Maka juga itu tanda cintanya itu seorang itu kepada Allah, bukan sekedar pengakuan. Coba baca dengan tadabbur. Baca untuk dikoreksi kita oleh Al-Qur'an. Begitu juga dengan sunnah. Tahu kita sunnah, bisa kita dikoreksi, enggak cuma menuding orang lain. Tuding diri sendiri, yang laki-laki, yang perempuan. Qabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan hukumi diri kita lebih jelek daripada kita mengurusin orang lain. Qala yang ketiga, innahu suwarun muhkamatun ay mufassalu suwar kullu suratin munfaridatin anil ukhra, kullu suratin munfaridatun anil ukhra wal muhkamat al mutqinat al mahfudhat minal khalal wat tanaqud. Bahwa Al-Qur'an ini adalah surah-surah, terdiri dari surat-surat yang muhkamat, bahkan semua isi Al-Qur'an itu muhkamat. Kitabun fusilat ayatuhu, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat, kitabun uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya muhkamat. Ini kitab Al-Quran ini, ayat-ayatnya muhkam semua, kokoh, mutqin, kuat. dalam hal berpengaruh kepada jiwa juga. Bahkan kalau disebutkan kisah Ibnu Jauzi rahimahullah tentang orang musyrik di India atau Khurasan atau dari sana, itu gak pernah tahu Al-Quran, tapi ketika dibacakan Al-Quran tersentuh dia, menunjukkan fitrahnya masih selamat. Yang pernah kita ceritakan di sini, ada seorang namanya Abdurrahman bin siapa, anda lupa, itu berlayar sampai di negeri daerah timur, mungkin daerah Hindia atau mungkin juga negeri kita, bisa jadi, karena sejak awal-awal abad Hijriah, abad pertama Hijriah itu udah ada kemungkinan sahabat ataupun salaf yang sampai ke Indonesia. Nah, ditanya, kamu nyembah apa? Ya musyrik. Ya, terus dibacakan ayat. Nah, dibacakan ayat, tersentuh, padahal dia enggak pernah dengar Al-Qur'an. Akhirnya dibawa. Nah, dalam perjalanan melihat kaum muslimin rombongan itu pada tidur, dia enggak tidur. Kalian kok tidur? Dia tanya. Rob yang kita sembah itu tidur enggak ya? Enggak tidur. Alangkah jeleknya kalian ini kalau sebagai hamba. Rob kalian tidur, tidak tidur, kalian tidur. Itu baru masuk Islam, baru dia kenal bahasa, baru kenal, baru dibacakan sekali. Tergugah. Nah, baik. Al-Quran ini surat-suratnya muhkamat, yaitu mufassal suwar, dirinci, sebagaimana dalam ayat tadi. Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir, dari zat yang maha bijaksana lagi maha miliki khibrah, pengetahuan yang luas, maha luas. Kullu suratin munfaridatun anil akhar, masing-masing surat terpisah dari yang lainnya. Artinya pembahasannya, atau artinya bukan ini, walaupun mungkin sama tapi beda dengan yang lainnya. Ini surat Ar-Rahman yang tidak sama dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Qala wal muhkamat al mutqinat, makna muhkamat di dalam ayat tadi surat Hud itu artinya mutqinat. Nah, dan mahfudat minal khalal wat tanaqud. Di dalam ayat itu yang seperti itu, muhkam di situ maknanya mutqin, kokoh, kuat, serasi semua. Kalau di dalam surat Al-Zumar Allah mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan, kitab yang mutasyabih, serupa, memiliki kefasihan, memiliki pengaruh yang sama dan tidak saling bertentangan. Ya, itu ayat-ayat semua Al-Qur'an itu sama semua, sumbernya sama dari Allah. Kalau dikatakan dalam surah Ali Imran, minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat, muhkamat di situ maknanya yang jelas maknanya, yang mutasyabih di sini yang masih samar maknanya, dan yang mutasyabih ini pun nisbi. Ada yang memang murni, tidak ada satupun yang tahu maknanya kecuali Allah, seperti kaifiat sifat-sifat Allah. Ya. Ada yang mungkin bagi sebagian orang ini mutasyabihat. Misal bagi kita ini masih samar. Apa sih maknanya? Bagi semacam ulama kita sudah jelas, mereka paham. Baik. Qala yang keempat, innahu ayatun bayyinatun ay alamatun zahiratun ala tauhidillahi wa kamali sifatihi wa husni tasyri'atihi. Bahwa Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang jelas, tanda-tanda yang nyata, bukti yang nyata tentang ketauhidan Allah, bahwa Allah itu esa. Cuma 6666 ayatnya, tidak ada yang bertentangan, dan semuanya menunjukkan Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, jadi tempat sandaran, tempat bergantung, tempat meminta. Nah, dan kamal sifatihi, dan maha sempurna sifat-sifatnya, dan keindahan syariatnya. Dari satu ayat, bahkan mungkin satu surat. Alhamdulillah yang tujuh ayat ini berulang-ulang 17 kali kita baca, itu semua tergambar keindahan tasyriat di dalamnya, bisa diungkap. hikmah penciptaan manusia, alam semesta. Kenapa diutusnya para rasul? Itu semua. Qalan. Yang kelima, inna fihi muhkaman mutasyabihan. Fal muhkam makana maknahu wadihan. Ini dalam surat Ali Imran. Ya, ini dalam surat Ali Imran. Wa inna fihi muhkaman wa mutasyabihan. Di dalam Al-Qur'an ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Fal muhkam makana maknahu wadihan, wal mutasyabih makana maknahu khafiyan. Yang muhkam yang sudah jelas, yang mutasyabih yang masih samar. Itu pun juga nanti tadi relatif. Ada yang memang tahu, seperti orang-orang rasikh fil ilmi, yang kuat kokoh ilmunya, mereka paham. Mungkin sebagian ayat itu kita enggak paham. Wala yu'aridu hadha ma sabaqa bi raqmi tsalits. Nah, tidak bertentangan dengan yang disebutkan dari nomor 3. Mana nomor 3? Sebelumnya mungkin. Nah, ini tadi ya. Inna huswar muhkamat. Nah. Li'anna al-ihkam hunaka bi makna al-itqan wal hifz min al-khalal wa at-tanaqud wa huna bi makna wuduhil makna. Nah, makna ihkam yang di dalam nomor 3 itu yang disebutkan dalam surat Hud, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat, maknanya adalah al-itqan, kokoh kuat, wal hifz terjaga dari kejanggalan dan dari pertentangan. Wahuna bimakna wuduhil makna. Ini artinya jelas maknanya. Wa idza radadna al-mutasyabihuna ilal muhkam sara jami' muhkaman. Kalau kita kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih itu kepada yang muhkam, maka semua menjadi muhkam. Kenali dulu siapa Allah. Ya. Sifat-sifatnya, nama-namanya, apa tujuan, apa yang dikehendaki oleh Allah dengan menciptakan alam semesta. Yang pertama, kenali ayat-ayatnya Al-Quran ini. Untuk apa Allah turunkan? Ya. Petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, tibyanan likulli syai', hudan wa rahmatan lil muslimin, wa syifaan lima fis sudur. Ini Al-Quran. Ya. Untuk ditadaburi, bukan sekedar dibaca, untuk ditadaburi, untuk kita koreksi diri kita, memperbaiki diri. Bukan menuding orang lain. Al-Quran itu bukan untuk menuding orang lain. Bisa jadi kita yang tertuding, kita yang kena. Menyebutkan tentang ayat-ayat zalim, ayat zalim. Kita sendiri ternyata zalim. Dan sifat zalim belum lepas dari kita. Zaluman jahula, parah. Hati-hati. Kita baca Al-Quran, kita melaknat diri sendiri. Na'udzubillah. Nasallallahu salamah. Kenali Al-Quran. Kemudian kenali Rasulullah SAW yang Allah turunkan wahyu kepada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Abdun Rasul. Abdun, manusia biasa. Lupa dan wafat. Sakit. Sedih, menangis, tertawa, marah. Makan, minum. Juga buang air, istirahat, tidur. Nah. Nggak tahu perkara gaib. Diatur, diperintah, dilarang oleh Allah yang menciptakannya, yang mengutusnya. Dan dia adalah Rasul yang tidak akan menyembunyikan apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Tidak akan menggelapkan, tidak akan menyimpan. Dan pasti jujur dalam menerangkan. Kenali itu. Tahu kita isi Al-Quran dan itu akan mudah. Bisa kita paham. Nah, artinya apa? Ketiga ini kita yakini mudah untuk membantah syubhat-syubhat. Ahlul dalal, ahlul ahwa, biidznillah. Itu termasuk bagian dari maqasid syariah, ya. Tujuan dari tujuan syariat. Ya. Kenalilah itu. Yang keenam, innahu haqqun la yumkin an ya'tiyahul batil min ayyi jihah. Bahwa Al-Qur'an ini hak, benar adanya, enggak mungkin didatangi kebatilan dari sisi manapun, dari depan, dari belakang, enggak akan mungkin. Dari sisi mananya? Perintah-perintahnya tidak akan. Hak gender, Islam paling memuliakan. Al-Quran isinya paling memuliakan kaum wanita. Bahkan paling manusiawi. Ya. Betul-betul menempatkan manusia itu sebagai hamba Allah, khalifah di muka bumi untuk mengatur, mengelola alam dengan aturan Allah yang menciptakannya. Sebagai dia manusia. Nah, kalau akhirnya ujian sebagai yang diinginkan mereka, bukan itu, bukan manusia, binatang. Bebas dengan lakukan perbuatan ini, itu kan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang mana? Manusia enggak diciptakan untuk seperti binatang. Mulia. Nah, supaya terjaga akalnya, kehormatannya, darahnya, hartanya. Ya. Baik. Yang ketujuh. Innahu bari'un mimma wasafahu bihi al-mukadzibuna bih min qaulihim innahu syi'r. Al-Qur'an itu bersih dari tuduhan yang ditimpakan oleh orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Dari ucapan mereka bahwa Al-Qur'an itu syi'r. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Enggak, kami tidak mengajari Nabi kita Muhammad, ya. Yang dimaksud di sini. Kami tidak mengajarinya syair. Dan tidak pantas dia untuk belajar itu. In huwa, Al-Qur'an ini tidak lain adalah peringatan dan bacaan yang menerangkan. Bacaan yang terang, yang jelas. Ini Al-Qur'an. Nah. Wa qawlu ba'dihim in hadza illa sihrun yu'thar. Perkataan sebagian orang, Walid, ya. Bahwa ini tidak lain adalah sihir yang diutamakan. Ini baca yang diambil terima. In hadza illa qaulul bashar, kata mereka ini ucapan manusia. Faqala Allah mutawaqqidan hadzal qa'il, Allah ancam orang-orang yang mengucapkan ini, yang mengatakan Al-Qur'an ini buatan nabi, buatan manusia. Allah mengancam mereka, sa'uslihi saqar. Mereka mengatakan Al-Qur'an ini buatan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dari kalangan muslimin yang mengatakan seperti itu, kafir. Siap Allah ancam dia dengan dimasukkan, dicemplungkan ke dalam neraka. Nah, yang kedelapan, innahu mu'jizun. Mu'jiz, ya, menantang, melemahkan lawan. La yumkin ahadin an ya'tiya bimithlihi wa in ana awanahu ghairuhu. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an walaupun yang lain membantu. Jin dan manusia bergabung untuk membuat Al-Qur'an, tidak akan bisa. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din tahira. Orang badu, ya, a'rab yang juga jauh di pedalaman itu kan fasih. Enggak bisa membuat yang semisal. Yang kemarin sudah kita contohkan, Musailamah al-Kadzab ketika Amr bin As menyebutkan yang turun itu, dia dengar, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Musailamah sok pengin, nah, dengan sombongnya coba nantang, saya juga bisa buat itu. Qatalahumullah anna yufakun. Baik, itu tentang Al-Qur'an. Betapa mulianya. Dan ya, kita yang sudah menghafal Quran ini betul-betul dipanggil untuk selalu bersyukur pada Allah, ya. Menjaganya itu berat, ya. Menghafalnya mungkin kita mudah, ya, tapi menjaganya itu, apalagi yang kemarin-kemarin, ya. Kesibukan kita, subhanallah, betul-betul banyak istighfar, banyak taubat, ya. Alhamdulillah Allah hendak menimpakan adab kepada kita, kita bersyukur dengan nikmat hafal Quran ini. Kita selewengkan, mungkin kita gunakan untuk yang jelek. Na'udzubillah. Ya. Ingat ancaman Allah. Ya. Semakin orang itu bersyukur, semakin Allah tambah. Tapi kalau dia tidak bersyukur, kufur kepada nikmat, tidak Allah kurangi. Ancamannya sangat berat. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak dikurangi nikmatnya, mungkin dapat dia. Ya. Terus nikmat itu ada. Kesenangan mungkin tak harta, kesehatan mungkin tetap sehat, tapi ingat adab Allah sangat sangat keras itu. Dan lebih-lebih yang pujang yang sudah hafal Quran ini, kita mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk tobat dan diberi kesempatan oleh Allah untuk kita memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Ilahuna subhanakallahu hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.